Magista Diana Arya Interpres. Juga ada apa ki? SMS Pro Audio. Thank you. Ki ambil nada sih. Gak ambil nada berarti langsung. Kita lambaikan tangannya bareng-bareng sisa buat yang galau-galau yuk. Lagista. Tanpa welas kowe lungo biyen kae, ra ono mesake aku siji wae. Ngapa ditresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Kowe lupa pas aku sayang-sayangi, tanpa pamit kowe ngedong ono wae. Mengapa ditresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku bersanding jengah kekasih baru. Kue lupa pas aku sayang-sayangi, janji.